nyanyi dari anaknya. Dan tidak pula maulud yang dilahirkan, maksudnya anak. Buat yang jahil, penolong, menjadi penolong amwalidi dari orang tuanya, dari bapaknya, saya nah, itu hakun maka penipu benar-benar hayatul dunia kehidupan dunia menipu benar bila Allah iman Allah al-gharuru penipu ayat ini ayat yang ditujukan kepada semua manusia dengan kitabnya, artinya orang yang mengakui dirinya manusia, orang itu terkena pun orang miskin, baik dia itu beragama Islam atau beragama di luar Islam, dari kalangan ahli kitab, dari kalangan orang-orang musyrik, semuanya terkena peringatan dengan ayat ini. Ya, kalau kita jabarkan, orang-orang Islam, ya gitu ya. Ittaqurrabbakum, ya. Bertakwalah kamu sekalian kepada pemelihara kalian, yakni Allah Ta'ala. Nah, ini kalau kepada orang Islam. Kalau kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi, kan gitu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bahasa penora kenal Allah ya. Bertakwalah kamu sekarang kepada Tuhan JMT, kan gitu. Tuhan yang maksa. Bertakwalah, takwa kepada Allah Taala itu apa pengertiannya itu, ya? Ya. Maka ittaqurrabbakum, bertakwalah kamu sekalian kepada pemelihara kamu sekalian, itu adalah takutlah kamu sekalian kepada Allah, ma'aminu, dan berimanlah kamu sekalian kepada Allah, ya. Terus wa'buduru wahdah, dan menyembahlah kamu sekalian kepada Allah itu secara tunggal, jangan dicampur-campuri dengan peribadatan kepada selain Allah. Jangan dicampurkan peribadatan kamu dengan beribadah kepada makhluk. Ya. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu namanya fattaqullah. Ya. Takwalah kamu sekalian, aminu wa abuduhu wahdah. Ya, dalam tafsir dikatakan gitu. Ya. Jadi kamu takut kepada Allah, sesuatu dari Allah. Tetapi justru kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda. Ya. Kalau orang takut dari mata, dia pergi menjauh dari mata. Ya. Dia takut dengan ular, dia menjauh dari ular. Ya. Tetapi untuk takut kepada Allah, justru manusia diharapkan mendekat kepada Allah. Ya, jadi DP-DP nyelondok kepada Allah Ta'ala, yang merendah kepada Allah Ta'ala, ya, agar supaya Allah Ta'ala berbelas kasih kepadanya. Ya. Jadi semua dipanggil. Orang Islamnya dipanggil, orang Nasoronya dipanggil, orang Yahudinya dipanggil, orang-orang Muslimnya pun juga dipanggil. Orang Muslim kalau di Indonesia ini, orang-orang pemeluk agama Allah, Allah Ta'ala, karena kepada sesuatu yang kamu sekalian tidak yakin. Yang Allah Ta'ala, makhluk kamu, kamu takut kepada Allah Ta'ala. Dengan cara kamu mengimani dengan sebenar-benar keimanan, ya, kemudian kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, selain Allah Ta'ala, dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Tuhan. Ayat-ayat yang kita pelajari, ayat-ayat yang kita adanya. Makanya Al-Quran dibacakan satu ayat dua, diperingatkan, kemudian amalan kita tetap saja gitu ya. Kita tidak pernah takut kepada Allah Ta'ala dengan tanda-tandanya ya. Itu salah satu tanda. Kalau kita ini sebenarnya takutnya kepada Allah Ta'ala setengah-setengah gitu. Apalagi sudah ibadahnya malas, ditambah lagi kemaksiatan-kemaksiatan tetap di jalan itu. Untuk bila misal tadi ini tanda. Dan ini mestinya harus menjadi hasabah kita, menjadi introspeksi kita ya. Setiap hari sejauh mana kita ini sebenarnya ketakutan kita, ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma lesanya mengucapkan saya takut, saya beriman kepada Tuhan YMI, atau saya beriman bukti. Justru dengan keimanan yang kita ucapkan dalam amaliyah kaliannya ya, yang bagi seorang anak bagaimana kedudukan dia sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai suami, bagaimana wujud dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istri, buktinya apa? Kan gitu. Cuma karena barangkali kita tidak pernah tinggal kita ini, berlalu begitu saja. Tidak ada respon, dibuka ayat-ayatnya kembali, nanti sempat. Ini jangan, ya. Karena apa? Wahsyau yauman, ya di sini. Wahsyau yauman, takutlah di suatu hari, ya, yang mana yajzi walidun amwalati. Tidak akan bisa menolong, tidak akan bisa menolong, ya, tidak akan bisa menolong seorang orang tua terhadap anaknya. Jadi orang individualis, ya, egois di sana itu. Kalau perlu, di dalam salah satu ayat itu, semua. Karena salah satu ayatnya, ayat dikatakan di sana, bahwa yaumayaqul ma'u min akhi. Di sana nanti ada, ya, orang akan lari dari saudara-saudaranya. Kenal, oh, ini saudara kandungnya. Terus kenal di sana, minta tolong satu lingkungan, DJ, minahi, bapak ini dan istri dan anak-anaknya tidak ada tolong menolong di sana, sendiri egois sekali orang di sana itu, ya. Bahkan di keramaian itu orang mafil arti jamian pun mengunci, kalau perlu orang semua masuk ke dalam rakyat dia sama. Kita besok di akhirat itu seperti itu. Ya, maka di sini di ya di walikun awalati. Ini bakal terjadi. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kerabatnya jadi kamu nggak apa minta di dunia ini. Ya, aku bisa beri, tapi di sana tidak ada sama sekali. Ya, kepada kabilahnya, ya, kepada bangsanya, ya, orang Quraisy dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, takutkah kamu di hari di mana tidak ada tebusan di sana. Jadi kita tidak bisa menjaga ini orang lain. Loh, kan bapak saya ustaz, bapak saya ustiai, bapak saya nabi, bapak saya rasul, kan gitu. Tidak, ya, tidak ada di sana. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga kita ini harus mengusahakan keselamatan kita besok di akhirat itu adalah ya kita usaha sendiri, sehingga kita tidak boleh malas untuk melakukan amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya, kita jangan berlanggan-langgan untuk melakukan amal soleh. Kita bisa melakukan lebih banyak amal soleh, kita lakukan di sana. Jangan kita kamu saja yang melakukan itu, saya tak tidak lagi. Jangan. Kita bisa lakukan, kita lakukan semua. Seperti Abu Bakar Siddiq, masya Allah. Ya, Rasulullah mengatakan besok di jannah itu ada tentang disebutkan. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, saya masuk dari gitu. Dari mana ya Rasulullah? Maka jawab Abu Bakar, ya, masuklah udkhul min ayyi syi'ta min ayyi babin syi'ta. Maka masalah, ya. Kamu masuk dari pintu mana saja kamu masuk? Dari pintu sedekah, masyaallah Abu Bakar sedekahnya. Dari pintu jihad, masyaallah Abu Bakar selalu mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang lainnya itu bukan saya sudah terlalu banyak dijar. Ya. Orang itu masuk ke dalam jannah sulit, tetapi masuk ke dalam neraka mudah sekali. Ya. Orang itu seperti itu. Ya. Untuk masuk ke dalam surga itu masya Allah sulitnya kan gitu ya. Kalau bukan karena belas kasih Allah Ta'ala orang bisa tidak bisa masuk ke dalam jannah dengan amalannya, tetapi untuk masuk neraka itu bukan beribu, bukan berjuta-juta tahun untuk masuk ke dalam neraka ya. Ya, untuk masuk jannah masya Allah orang sholatnya sudah baik, orang sedekahnya baik, orang giatnya baik saja bisa masuk ke dalam neraka karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan kita telah sudah neraka aman dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, sahu yaman layak diwali tunang waladi. Wala mauludun huwa jadin awalidi syaitan. Kemudian juga anak tidak bisa menolong orang tua. Tidak bisa. Hati-hati kalau dinamun orang tua yang lebih berikan hati-hati kepada anak-anaknya yang belum banyak pengalaman. Nak, kamu sekolah dituruti, mau disuruh jadi baik kok malah gitu loh. Jadi orang tua juga tanggung jawab karena apa? Mengarahkan kepada anaknya karena tanggung jawab dia kepada Allah Ta'ala. Sudah kamu apakan anak-anak? Didik apakan? Ya Allah, saya tidak mau didik. Lalu kamu apakan? Sudah saya masukkan ke mahar. Lu nyatanya lu bedal hari itu. Ya, itu Allah ya Allah. Ya, jadi semuanya. Ya. Antum semuanya anak-anak mahat khususnya nih, saya selantun biasa menasihati kepada anak-anak mahat sekalian. Sebenarnya orang yang diberikan ilmu itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian belum sampai belajarnya selesai untuk cari sekedar mencari dunia, ya sudah. Namanya saya tidak mau dimuliakan namanya. Maka di sini dikatakan selanjutnya. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Artinya bahwa hari kiamat itu ada. Ya, kan belum datang hari kiamat belum, tapi ada. Janji Allah benar itu adalah yaumul fa'ah. Artinya hari pembalasan hari kiamat itu fariqu fil jannah wa fariqu fis sa'ir. Segolongan orang ada di jannah dan segolongan lagi ada di neraka sa'ir. Kita mau pilih mana? Ya, pilih mana kita? Yang menentukan bukan pilihan lesan, aku pilih yang suaraku. Apa buktinya kalau kamu menginginkan jannah? Perlu dibuktikan. Semua, apapun kedudukan kita. Kalau kita sebagai orang tua, apa buktinya bahwa kita sebagai orang tua itu menginginkan jannah dan takut kepada neraka? Sebagai anak, apa buktinya? Itu semuanya perlu dibuktikan. Sebagai istri juga begitu. Jangan cuma cara lesan kita mengucapkan ini dan itu, tapi amaliah kita sehari-hari tidak menunjukkan kepada itu. Ya, terutama sekali ini ada informasi-informasi yang apa yang sampai kepada saya ya. Jadi ada ibu-ibu yang di rumah ya, yang di sini ngaji baik-baik di rumah itu tidak menjaga apa namanya pakaiannya, berpakaiannya gitu ya. Dan ini beberapa kali saya pergoi gitu, kalau di sini pakai kaos kaki rapor, tapi kalau di rumah ada laki-laki yang bukan mahramnya itu tenang-tenang saja nyapu di jalan itu manut dicincin gini apa kain dinaikkan kan gitu. Itu orang yang tidak bertakwa karena apa? Terlihat itu haram kan gitu. Atau mungkin di sini baik-baik tapi di rumah bikin kasus kan gitu ya. utang sana tidak bayar, ambil pakai uang itu karena CCTV diamanati, diamanati untuk megang uang, apakah kampung, apakah organisasi apa dipakai, gitu ya. Itu namanya orang yang tidak takwa, tidak takut kepada Allah. Itu kasus, ya, kalau sampai apa nah, urusan sama polisi gara-gara uang kan gitu. Kalau di dunianya dengan urusan polisi selesai, ya mungkin tidak apa-apa ya. Kalau di akhiratnya nanti berlanjut gitu, terus nang dunianya wirang gitu ya. Di akhiratnya apa bisa selamat ya? Ya takutlah kepada Allah Ta'ala pada hari di mana bahwa sebagian orang itu akan masuk ke dalam surga dan sebagian lagi akan masuk ke dalam neraka. Dan yang masuk ke dalam neraka lebih banyak. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya ya itu mengatakan bahwa besok pada akhir zaman itu akan tiba masanya bahwa satu orang itu yang bisa selamat masuk ke dalam 1000. Ya, ya gitu ya, dihitung secara keseluruhan bukan cuma wilayah Sunda gitu. Orang yang buruk itu lebih banyak daripada orang yang dibahas di surat Ali Imran itu falahurrannakumul hayatud dunya, maka kamu jangan tertipu dengan urusan dunia, dengan kehidupan dunia ini ya. Apa toh yang menipu? Apa toh maksudnya kamu tertipu dengan urusan dunia itu apa? Di dalam tafsir dikatakan ada dua, yang pertama yang saya baca yaitu al-imhal anil intiqom ya. Jadi kamu gampang sih kamu nganggap ringan terhadap siksa, ngurusi dunia, sibuk ngurusi dunia, kemudian asal dia bekerja dia tidak peduli urusan akhirat nanti. Dan itu kan belum kita urusan akhirat, tidak pantai urusan dunia ya, tidak kenal halal haram, kemudian dia melupakan siksa akhirat. Padahal hadirin hadirat rahimakumullah, orang bisa masuk ke dalam neraka gara-gara satu siwak ya, satu siwak loh harganya di tempatnya Pak Juman 4.000 atau 5.000 ada yang lebih mahal lagi, yang lebih bagus itu ya, nah, puluhan ribu kan gitu. Itu ruang segitu, barang segitu bisa masuk, menyeret orang masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah, jagalah, takutlah kamu ke dalam dari neraka meskipun dari secuil kurma, bukan satu kurma, secuil kurma. Artinya apa? Kalau ini bukan barang kamu, meskipun itu secuil kurma, kekuatakan itu loh. Takutlah kamu dari neraka, kalau ini zaman satu cuil kurma, zakat kamu keluarkan zakat, karena ini bukan hak kamu, keluarkan itu. Ya. Jadi artinya kita masya Allah cuman secuil kurma itu bisa menjadikan orang masuk ke dalam neraka. Ya, itu kejadiannya adalah ketika cucunya Hasan Tahusen ya, itu tahu-tahu makan kurma dia sudah di mulutnya gitu, sudah di mulutnya gitu itu, kemudian karena Rasulullah khawatir ini harta zakat yang terjatuh, kemudian diambil, kita masuk mulut, keluarkan. Ya, khawatir ini harta zakat atau harta sedekah yang haram untuk keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk ketakwaan. Banyak cuma sedikit gitu. Jadi kita jangan menyepelekan tentang urusan tentang siksa, ya jangan. Ya siksa itu masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ringan-ringannya siksa itu ketika telapak kaki, ya, tepuk kaki itu menginjak tanah, maka otak ini mendidih. Bukan cuma kakinya yang mendidih. Itu seperti apa masya Allah? Kan tidak mati, kalau mati itu bisa rampung gitu, sana gitu. Karena di sana tidak ada kebualan Yahya. Tidak ada kematian dan tidak ada kedagangan. Tidak dikatakan nyamuk tidak dikatakan mati karena teriak-teriak, walayahnya tidak dikatakan hidup karena kondisinya orang di neraka itu, masya Allah. Jadi artinya kalau kita ini sih mau mengkaji secara mendalam, kita tidak akan malas berbuat apa-apa, ya. Termasuk juga anak-anak yang dimahat pada kesempatan untuk belajar, karena dibutuhkan kemudian hari orang-orang yang pintar banyak, ya, seluruh wilayah Indonesia, seluruh dunia bisa menguasai, bisa menyampaikan, gitu ya, bisa bekerja sama dengan alim-alim yang lainnya, gitu, ulama-ulama yang lainnya, untuk menyelamatkan dunia ini dari kebobrokan, dari kehancuran. Belajar yang sungguh-sungguh, gunakan apa saja yang diajarkan di sini, mulai dari ilmunya, dari artinya ilmu-ilmu dagangan gitu ya. Kalau orang itu otaknya diisi dengan banyak, kemudian fisik. Jadi antara belajar dengan latihan fisik itu harus. Saya baca di Minhajul Muslimin, bahwa setiap pemuda yang usianya sudah 8 tahun, dia wajib untuk mengikuti, harus maju ke front selama 1,5 tahun. Nanti silakan baca di Minhajul Muslimin, di kitab ujian. Ya, tapi setelah 8 tahun, 18 tahun dia ikut mendaftarkan diri menjadi laskar, kemudian dia terjun di front selama minimal 1,5 tahun di sana. Ya, nah, kalau fisiknya tidak pernah dilatih di sana, akan bawa meriem, tak kuat tiba meledos. Ya, bagaimana tak kuat itu mereka fisiknya tidak dilatih. Ya, fisik ini nanti akan meningkat kalau dilatih terus, nanti fisiknya jadi kuat, jadi bagus. Dan niati sebagai ikhtiar, ya, sebagai persiapan untuk lahum, ya, wah itu lahum untuk menghadapi orang-orang kafir, kan gitu, ya, itu. Makanya kembali kepada ini, wala raburan akumul hayatu, ya, yang pertama, jangan meremeh, jangan menggampangkan terhadap siksa akhirat. Yang kedua, itu, wala yaguran akumul hayatu dunia, itu adalah harta ini jangan menjadi sebab untuk melupakan terhadap al-Islam. Sibuk ngurusi dunia sehingga tidak sempat untuk belajar aturan Islam, sehingga dia tidak tahu toharoh, sehingga dia tidak tahu apa namanya cara ibadah, ya, tidak tahu halal haram. Itu jangan, tidak boleh. Kita harus tahu semuanya, meskipun ada orang-orang yang memang harus tapaku, ya, harus orang-orang yang memang mempunyai kemampuan, dia terus belajar lebih supaya dia jadi ulama nantinya, kan gitu, yang nanti jadi rujukan oleh orang-orang yang membutuhkan, kan gitu. Tapi yang lainnya, halal haram itu harus tahu. So, kalau tidak tahu halal haram nanti masalah. Ya, jadi di sini wala taghurrannakumul hayatu dunya, itu adalah janganlah harta itu melalaikan kamu sekalian dari mengetahui soal persoalan Islam. Ya. Tapi belajar wajib, iya. Belajar wajib. Ya. Bahkan belajar itu hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Setiap orang itu wajib mempelajarinya. Gitu ya, minimal itu mengetahui persoalan-persoalan praktis, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana menghindarkan bekerja dari persoalan riba, ya, itu harus tahu gitu. Minimal ya kan bisa bertanya kepada ahlinya, kepada orang-orang yang memang mengetahui. Ini sebagai wujud daripada ittaqu yauman, ya, takutlah kamu di suatu hari, kan gitu ya. Ya, itu kembalinya ke sana, ya. Jadi kamu jangan menipu kepada kamu, ya, harta dunia ini, sibuk urusi dunia sehingga kamu tidak tahu aturan-aturan Islam. Jangan, ya, harus semuanya tahu aturan Islam ini, ya, semuanya, terutama sekali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan individu. Ya, bagaimana supaya ibadahnya itu beres, kan gitu ya. Itu yang paling penting. Dan nanti soal-soal ijtimai, soal-soal yang sifatnya jamaah menyangkut orang banyak, biar nanti diurusi oleh orang-orang yang memang mempunyai kemampuan. Memang tidak semua orang diberi kemampuan untuk itu. Tapi secara individu kita semuanya itu mempunyai kewajiban, sesuatu yang wajib untuk atas individu, atas infirodi kita ini. Ya. Mulai dari persoalan yang paling pokok sholat, dengan segala efek bengeknya, dengan segala yang berkaitan dengan sholat itu kita harus tahu. Dan itu nanti kemudian zakat gitu ya, zakat paling tidak secara global kita harus juga mengetahui ya. Jangan sampai kita ini orang Islam sejak kecil, bahkan nenek moyangnya dulu kiai, kita tidak tahu gitu, karena tidak mau belajar, bukan karena apa namanya sulit, kita karena tidak mau belajar itu yang apa namanya mesti harus kita perhatikan ya. Jadi para tahuran nakumul hayatud dunia itu adalah yang pertama al-ihmal anil intiqam, yang kedua adalah al-mal itu ghaflatun anil Islam ya, ghaflah menjadi pelupa akan urusan Islam ini. Kemudian kalimat terakhir dari ayat ini, wala yahurrannakum billahil ghurur, dan janganlah menipu kepada kamu sekalian benar-benar kepada Allah al-ghurur. Jadi itu adalah syaitan ya. Cuman di sebagian qiraah yang saya baca di tafsir itu ada yang mengatakan apa namanya bidzom dengan domah ya. Artinya syaitan. Jadi jangan menipu kepada Allah ya kamu sekalian daripada kepada Allah ya pak syaitan. Jadi menipu kamu dibisik-bisiki ya oleh syaitan gitu, bahwa Allah itu ghafurur rahim dan gitu, Allah Ta'ala itu belas kasih kan gitu. Kemudian dia bermalas-malas untuk menjaga diri, malas harus diri kita dari. Kemudian yaitu al-amalu ya, al-amal, jadi angan-angan itu adalah angan-angan bahwa tamani ya, akan terbebas dari siksa ya, ini itu juga menipu. Nanti kalau saya sudah beramal begini, maka nanti begitu gitu tuh ya, berhitung. Jadi seperti hitung berhitung matematika, jangan. Atau berbuat sebanyak-banyaknya ya, kemudian supaya Allah ridho dengan amal. Kalau nanti saya melakukan ini, saya sudah berhaji, saya sudah saya juga korban dan gitu. Sangat begitu. Sehingga saya nanti masuk ke dalam. Sangat seperti angan-angannya ahli kitab. Ya apapun juga yang dilakukan itu nanti mana kata mereka dalam surga, kalau kita gini masuk ke dalam surga, kenapa? Sebab dosa-dosa kita itu sudah ditebus oleh Yesus katanya gitu. Ya makanya nanti kalau bapak-bapak baca di Al-Quran itu ada lelayu di sana ya, ada berita duka gitu ya, itu di sana telah meninggal dunia dengan tenang di rumah Bapak di surga ya, apaan itu itu kan tangan yang anak seperti itu, jangan kan gak seperti itu, kita gak tahu apa yang akan bakal terjadi untuk kita ini, cuman kita berusaha ya dengan sebanyak-banyaknya amalan ini supaya kita ini memang benar-benar bisa selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga al-ghurur gitu, itu adalah antakwa minal Allah ya, asarta minal ma'asi. Jadi kamu sekalian itu menyembunyikan kepada Allah, dari Allah menyembunyikan sesuatu dari Allah soal kemaksiatan yang menganggap Allah Ta'ala itu tidak tahu. Masya Allah. Ya kan lucu, Allah Ta'ala kok maksiat tak ngerti. Artinya maksiat secara sembunyi-sembunyi ya, maksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu, sehingga ya beranggapan juga Allah tidak tahu. Lalu baru ya tertipu orang seperti itu. Maka jangan menipu kepada kamu sekalian, al-ghurur, yang pertama itu syaitan, yang kedua itu angan-angan, ya, dia melakukan kemaksiatan, nanti Allah Ta'ala itu akan mengampunkan dosa-dosanya, karena Allah Ta'ala itu ghafurur rahim, mungkin gitu. Kemudian yang nomor tiga, dia melakukan kemaksiatan menganggap Allah Ta'ala itu tidak tahu. Ya, ini kita harus hindarkan, bahwa kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala di mana saja, kapan saja, di mana saja itu di wilayah mana saja yang kita itu berada, dan kapan saja waktunya, pagi, sore, siang, malam, ya, di tempat terang benderang, di tempat yang tersembunyi, ya, itu semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dicatat amalan kita, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita kaji setiap hari ini, menjadikan kita ini terus meningkat keimanan dan ketakwaan kita, sehingga makin hari kita ini makin bersungguh-sungguh di dalam kita berbuat sebagai usaha penjagaan kita dari siksa neraka. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semuanya saya serahkan kepada Allah.